Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ayuhal ikhwah wa ayyatul ahwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini forum soal jawab. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dan saya bisa menjawabnya, maka saya akan menjawabnya dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak bisa menjawabnya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita kaji ulang, kita kaji lagi untuk menemukan hasil jawabannya. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau wanita hamil baik dirinya maupun janinnya sehat menurut pendapat dokter? Apakah boleh berpuasa? Nah, wanita hamil mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Namun, kalau memang dia sehat, janinnya sehat, dan tidak ada keberatan baginya untuk berpuasa, maka boleh. Ya, maka boleh baginya untuk berpuasa. Ini adalah rukhsah, keringanan. Jadi keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi bukan berarti harus tidak berpuasa. Ya, harus tidak berpuasa. Seperti orang yang musafir, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh tidak berpuasa. Orang yang sakit diberi keringanan oleh Allah boleh tidak berpuasa. Namun, kalau ada orang musafir dia berpuasa atau orang yang sakit dia berpuasa, maka itu pun hukumnya adalah sah dan boleh-boleh saja selagi sakitnya tidak membahayakan dirinya atau safarnya juga tidak membahayakan dirinya. Wallahu a'lam. Apakah orang yang sedang tidak berpuasa, misalkan musafir, boleh berjima di siang hari di bulan Ramadan? Kalau istrinya adalah dalam keadaan suci dan dalam keadaan suci, wajib bagi istrinya untuk berpuasa, maka enggak boleh. Karena salah satunya ada yang wajib berpuasa. Namun, permasalahan gambaran yang diperbolehkan oleh para ulama, kalau ada seorang suami safar, ya, istrinya haid, siang-siang suaminya datang, istrinya suci dari haid, bolehkah bagi suami tersebut untuk jima dengan istrinya? Ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama, dan yang pendapat yang kuat adalah boleh, karena dua-duanya mendapatkan udzur. Suaminya tidak berpuasa, istrinya juga tidak berpuasa dengan izin dari syariat, karena dua-duanya mendapatkan apa? Udzur. Adapun kalau satu suaminya musafir pulang ke rumah, tapi istrinya wajib berpuasa, kan nggak boleh untuk melakukan jima. Wallahu a'lam. Bagaimana bila ada keluarga yang tidak mau berpuasa? Kalau kita sebagai orang tua, maka berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita. Ini tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka termasuk tanggung jawab para orang tua mendidik keluarga mereka, anak-anak mereka untuk berpuasa. Makanya, anak kecil sekalipun tidak wajib untuk berpuasa, tapi dilatih untuk berpuasa. Seperti para wanita pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW melatih anak-anak mereka berpuasa. Ketika anak mereka nangis karena kelaparan, kasih mainan boneka sampai lupa. Ya, ini hendaknya dilatih. Kalau ada yang tidak mau, padahal sudah baligh, maka kewajiban bagi orang tua untuk memberikan teguran. Ya, memberikan teguran, peringatan. Karena ini tanggung jawab orang tua. Kalau memang dia sudah memberikan nasihat, sudah memberikan teguran, tapi anaknya bandel, maka ini sudah lepas dari tanggung jawabnya. Kewajiban orang tua adalah menasihati, mendidik, di luar daripada itu, maka itu adalah di luar tanggung jawabnya. Apakah kita boleh mengerjakan sholat malam setelah sholat witir bersama imam di masjid? Pada dasarnya, kalau kita sudah sholat witir, maka tidak perlu untuk sholat lagi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhira sholatikum witra. Jadikanlah akhir sholat kalian itu adalah witir. Kalau kita sudah sholat terawih bersama imam sampai selesai, berarti kan sudah sholat witir. Maka hendaknya sibukkan dengan yang lain, baca Al-Quran. Ya. Berdoa kepada Allah SWT, istighfar, taubat kepada Allah SWT, atau yang lainnya. Ya. Namun, apakah terlarang kalau seandainya ada orang yang ingin bangun malam? Misalkan dia sudah sholat isya bersama imam, dan sholat terawih bersama imam, sholat witir bersama imam, kemudian dia ingin sholat malam. Bolehkah? Boleh. Ya. Nabi SAW menganjurkan, tapi bukan melarang. Jadikan akhir sholat kalian adalah witir. Dan perintah di sini, para ulama mengatakan perintah yang bersifat sunnah. Ya, bersifat sunnah. Namun, yang perlu diperhatikan juga, kalau kita mau sholat lagi, setelah sholat witir, bagaimana caranya? Apakah kita sholat satu rakaat untuk membatalkan witir kita karena kita sudah mengakhiri dengan witir? Atau sholat dua rakaat, genap? Atau bagaimana? Ya, hendaknya sholatnya genap. Ya, hendaknya sholatnya genap. Bagaimana dengan hadis tadi, ij'alu akhir sholatikum witra, jadikanlah akhir sholat kalian adalah witir, kita katakan ini hukumnya adalah sunnah, bukan suatu yang wajib. Walhasil, hendaknya kalau kita sudah sholat witir, hendaknya menyibukkan dengan amalan-amalan yang lain. Tapi, kalau seandainya ada seorang yang ingin untuk sholat, maka ini tidak terlarang. Wallahu a'lam. Apakah ada hadis yang menjelaskan, mengatakan bahwa barang siapa yang berbahagia dengan dipertemukan dirinya dengan bulan Ramadan, maka diharamkan baginya tersentuh api neraka? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam. Saya belum mendapati hadis ini. Ada yang tahu? Mengatakan bahwa barang siapa yang berbahagia dengan dipertemukan dirinya dengan bulan Ramadan, maka diharamkan baginya tersentuh dari ini, perlu dikaji lagi ya, bagaimana lafadznya, kemudian siapa yang meriwayatkannya, dan apakah hadisnya sahih ataukah tidak. Wallahu a'lam. Hanya saja di sana ada satu hadis yang sering ya disampaikan oleh para khatib tentang gembira dengan bulan Ramadan, yaitu anjuran untuk maaf-maafan pada bulan Ramadan. Ya, diceritakan bahwa ada sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan amin amin amin. Ya, lalu para sahabat bertanya, "Kenapa wahai Nabi kamu mengatakan amin?" Ya. Rasulullah mengatakan barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu dia tidak memaafkannya, maka diharamkan baginya surga. Dan barang siapa seorang suami yang tidak minta maaf kepada istrinya atau istrinya tidak maaf kepada suaminya, ya, maka dia tidak mendapatkan surga. Semua ini adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taip. Mohon dijelaskan tentang hadis yang membagi Ramadan 3 bagian. 10 malam terawal awal rahmat, 10 malam pertengahan ampunan, 10 malam terakhir adalah pembebasan dari neraka. Apakah hadisnya benar? Hadisnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada di dalam buku ini. Ada dalam buku ini bab, sebuah bab khusus tentang hadis-hadis lemah yang populer di bulan Ramadan. Ya, hadis-hadis yang lemah yang populer di bulan Ramadan. Halaman berapa itu? 195. 195 hadis-hadis lemah dan palsu di bulan Ramadan. Seperti law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati ay yakuna Ramadanu sanata kullaha. Seandainya sekalian hambaku mengetahui keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka berangan-angan agar setiap tahun dijadikan bulan Ramadan seluruhnya. Yang kedua, ya, hadis wa syahrun awwaluhu rahmat. Bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Wa wastuhu maghfirah. Pertengahannya adalah maghfirah. Wa akhiru itqun minan nar. Dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ini yang ditanyakan oleh penanya dan hadisnya adalah lemah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dengan sanad yang lemah. Taib, demikian juga hadis sumutasihhu. Puasalah niscaya kalian sehat. Demikian juga hadis Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini semuanya adalah hadis yang lemah. Demikian juga hadis naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Sehingga tidur melulu. Ya, ini adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi. Demikian juga hadis syahru ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ard. Bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u ilallah illa bizakatil fitr. Dan tidak diangkat kepada Allah kecuali dengan zakat fitr. Hadis ini adalah hadis yang lemah juga. Dia bisa dibaca sendiri tentang hadis-hadis yang populer. Dan itu hadis-hadis yang marak biasanya disebarkan oleh para khatib. Dan ini harus hati-hati. Karena berdusta kepada Nabi SAW termasuk dosa besar. Man kadaba alaiya muta'ammidan faliyatabawa mak'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta terhadapku, ya, maka hendaknya dia mencari tempat duduknya di neraka. Apakah bid'ah mengkhususkan salat tarawih pada akhir malam? Hanya pada 10 malam terakhir saja. Salat tarawih dari awal sebentar. Mungkin ini maksudnya di malamnya. Mengkhususkan salat tarawih pada akhir malam. Nah, ini tidak termasuk bid'ah. Karena Rasulullah SAW menghidupkan malam 10 hari terakhir. Dan termasuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan adalah dengan sholat tarawih. Jadi ini tidak termasuk bid'ah. Bahkan ini termasuk sesuatu yang sunnah dianjurkan dalam agama Islam. Menghidupkan akhir malam 10 hari terakhir dengan sholat tarawih dan ibadah yang lainnya. Untuk sholat tarawih yang lebih dari 8 rakaat, apakah kita juga harus mengikuti sampai selesai? Ini pertanyaan yang sangat penting. Terkadang kita menjadi makmum, imamnya memilih 23 rakaat. Kalau antum di Masjidil Haram atau di Masjidin Nabawi, berapa? 23 rakaat. Taib. Posisikan antum kalau antum sebagai makmum di Masjidil Haram atau Masjidin Nabawi. Ya. Bagaimana sholat kita? Apakah kita mengikuti 23 rakaat atau 11 rakaat kemudian kabur? Syekh Al-Albani rahimahullah kita tahu bahwa beliau berpendapat tidak boleh lebih dari 11. Ya, beliau berpendapat tidak boleh lebih dari 11. Sekalipun demikian, apabila beliau sholat di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, beliau mengikuti imamnya. Dan ini ayyuhal ikhwah termasuk fikih ulama tatkala menghadapi perselisihan di antara mereka. Ya, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengingkari sahabat Utsman bin Affan tatkala safar tapi dia menyempurnakan, enggak kosor. Sekalipun demikian, tatkala sahabat Abdullah bin Mas'ud salat di belakang Utsman bin Affan, kosor atau sempurna? Sempurna. Tatkala ditanyakan kepadanya, "Wahai ibn Mas'ud, kamu kemarin mencela Utsman, mengingkari sahabat Utsman bin Affan karena dia tidak mengkosor. Tapi kenapa kamu ketika sholat di belakangnya, kamu mengikutinya?" Beliau mengatakan, "Al-khilafu syarr." Perselisihan itu adalah buruk. Oleh karenanya, ayo ikhwah, kalau memang kita menguatkan pendapat yang 11 rakaat, cari yang imam yang 11 rakaat. Adapun kalau kita sudah makmum di belakang imam yang 23 rakaat, maka ikuti. Sama seperti kasus kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh. Kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, maka ikuti, doakan. Seperti yang difatwakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Innamal ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan ini adalah masalah-masalah fikih yang diperselisihkan ulama. Sejak dulu hingga sekarang. Nah, tadi disebutkan tidak ada kebaikan puasa bagi orang yang musafir. Afwan Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah terbiasa melakukan puasa dan kebetulan dia safar? Lebih utama mana? Tadi sudah kita sebutkan perincian tentang orang yang safar dalam keadaan berpuasa. Ya. Hadis laisa minal bir asyamu fi safar, bukan secara mutlak bahwa orang yang safar enggak boleh berpuasa, tidak. Hadis tersebut adalah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena suatu sebab. Diucapkan kepada siapa? Tatkala beliau melihat ada seorang yang berpuasa dan dia dalam keadaan safar, dia enggak kuat tapi tetap meneruskan puasanya sampai pingsan. Dia tetap berpuasa sampai dikerumuni oleh banyak orang. Akhirnya Nabi mengatakan laisa minal bir asyamu fi safar. Ini masuk keadaan yang pertama, yaitu orang yang puasanya membahayakan dirinya. Ini yang tidak boleh. Laisa minal birri asyamu fi safar. Adapun kalau kita tidak keberatan, ya, maka lakukan mana yang lebih mudah bagi kita. Apakah umat sebelum kita juga diwajibkan puasa oleh Allah? Ya. Ya, zahir ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian wahai umat Islam puasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Hanya saja bagaimana sifatnya? Ya, wallahu alam. Nah. Kalau seorang punya hutang puasa dan dia belum membayarnya sampai datang Ramadan berikutnya, maka apa yang harus dilakukan? Baik. Kita punya hutang puasa Ramadan kemarin. Maka kewajiban kita adalah sebelum memasuki Ramadan membayarnya terlebih dahulu. Dan ini adalah kewajiban. Sebelum Ramadan datang, ya, dan ini untuk mengingatkan juga, kita punya waktu sekitar 1 minggu. Kalau siapa di antara kita yang masih punya hutang, hendaknya membayar sekarang. Karena ini adalah waktu yang terakhir. Ya, sebelum berjumpa dengan Ramadan berikutnya, ini adalah waktu yang terakhir. Kalau kita kemarin misalkan punya 5 hari misalkan, maka 5 hari terakhir di akhir Syaban itu adalah akhir batas terakhir. Kalau seandainya sudah sampai bulan Ramadan berikutnya kita juga belum membayarnya, pertama dia telah melakukan dosa besar, ya, karena dia telah mengakhirkan qadha sampai keluar batas akhir. Yang kedua, kalau memang sudah terlanjur, maka kewajiban qadha tidak gugur, laksanakan setelahnya. Misalkan ini nanti ketemu bulan Ramadan yang kemarin belum kebayar juga, bukan berarti kemudian udahlah, ya itu udah tahun yang lalu, enggak. Kewajibannya tetap dibayarkan setelah Ramadan berikutnya ini, ya, dibayar. Tetap itu adalah beban bagi kita. Kemudian apakah ada kewajiban untuk mengqadha atau fidyah? Apakah selain dari mengqadha ada membayar fidyah? Ini masalah yang diperselisihkan ulama. Ya, yang benar adalah cukup membayar qadha saja. Adapun fidyah, siapa yang mau menambah dengan membayar fidyah, maka dipersilahkan sebagaimana fatwa sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu bukan suatu kewajiban. Saya tidak tinggal serumah dengan orang tua. Saya yang tergolong kurang mampu. Saya sudah bekerja dan punya penghasilan. Tapi selama ini saya menanggung nafkah orang tua saya. Bolehkah saya memberikan zakat saya kepada orang tua saya sendiri dengan kondisi yang seperti ini? Kalau memang Anda, ya, tidak berkewajiban untuk menafkahi orang tua, maka ya boleh untuk memberikan zakat Anda kepada orang tua. Namun kalau Anda berkewajiban untuk menafkahi orang tua, maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua. Jadi patokannya adalah apakah kita wajib menafkahi ataukah tidak. Gambarannya, seorang suami apabila mengeluarkan zakat, boleh enggak mengeluarkan zakat kepada istrinya? Enggak boleh. Karena suami berkewajiban menafkahi istri. Kita balik, istri. Dia ingin mengeluarkan zakat. Boleh enggak kepada suaminya? Boleh. Karena istri tidak berkewajiban menafkahi suami. Baik. Sampai kapan batas akhir makan sahur? Batas akhirnya kalau udah adzan. Kalau udah masuk fajar shadiq. Ya, wa qulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai terlihat ya fajar shadiq. Ya, terbedakan antara benang putih dengan benang hitam. yaitu munculnya fajar shodik. Jadi bukan makan dan minumlah sampai ada kode imsak, tidak. Tapi sampai muncul atau terbit fajar shodik. Oleh karena itu imsak bukan muktabar, bukan timbangan. Yang menjadi timbangan adalah munculnya fajar shodik atau adzan dari seorang muadzin yang terpercaya. Apa hukum sahur ketika adzan subuh? Taip. Apa hukum sahur ketika adzan subuh? Maksudnya, kalau hukum sahurnya sunnah dengan kesepakatan para ulama, tidak sampai wajib. Tapi kalau sahur ketika adzan subuh, ini pertanyaan penting. Kalau kita menyengaja ya untuk sahur ketika adzan subuh, maka ini enggak boleh. Ya, kalau menyengaja seperti ini, nunggu nanti kalau udah adzan baru sahur. Ini enggak boleh karena waktunya udah habis. Namun kalau ada seorang udah sahur di tengah-tengah sahur, kemudian dia mendengarkan adzan. Di sini ada keringanan, rukhsah. Dia menyempurnakan sahurnya sampai selesai. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, apabila kalian makan sahur kemudian mendengarkan adzan, wal ina'u fi yadihi, sedangkan bejana masih di tangan, fala yadhu hatta yaqdi hajatahu, jangan dia taruh piring tersebut sampai dia selesaikan. Ya. Jadi bedakan antara menyengaja, pada dasarnya hendaknya kita sebelum adzan udah selesai. Tapi kalau memang suatu saat, suatu ketika kita sahur tapi ternyata belum selesai sudah adzan, kurang dikit selesaikan, enggak ada masalah. Ini adalah keringanan, kekhususan. Kekhususan, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Usia lanjut yang usia lanjut yang miskin, apa perlu membayar fidyah? Kalau dia miskinnya bagaimana dulu? Miskinnya kalau dia mampu untuk membayar fidyah maka wajib. Tapi kalau enggak punya sama sekali untuk membayar fidyah, maka berarti kita masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh Allah, la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa apa yang tidak dia tidak mampu. Ya, orang miskin kan ini kan bayar fidyah satu makanan, ya, insyaallah mampu. Miskin-miskinnya orang kita biasanya mampu. Ya, tapi kalau memang betul-betul tidak mampu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani. Oh, baik, Pak. Kayaknya tulisan TNI ini, Pak. Gimana anu jima-jima bulan puasa yang tidak tahan? Apakah kafarahnya jima? Jadi dia jima nantang karena dia tidak tahan. Bagaimana jima di bulan puasa yang tidak tahu yang atau tidak tahu paham? Maksudnya yang tidak tahu dalam kurung tidak paham apa kafarah jima? Satu hari atau tiga hari? Jima satu hari atau tiga hari? Maksudnya gimana ini? Artinya dia tetap jima ini. Yang tidak tahu tidak tahan. Maksudnya dia kafarohnya misalkan dia tiga hari berturut-turut gitu ya. Apakah dia membayarnya cuma sekali saja ya? Ataukah ya tiga karena tiga hari berarti tambah juga kafarohnya. Baik, ini pertanyaan penting yang disebutkan oleh para ulama. Kalau ada orang jima kemudian dia bayar kafarah, jima lagi, bayar atau tidak? Kafarah lagi atau tidak? Bayar. Karena dia sudah bayar kafarah, jima lagi, bayar kafarah lagi. Tapi kalau misalkan, dia nggak tahu, ya akhirnya sehari mungkin jimanya tiga kali. Apakah dia terkena tiga kafarah atau satu kafarah? Kalau dia belum membayar, maka terkena satu kafarah. Itu sama yang disebutkan oleh para ulama dengan qaidat tadakhul. Ada orang misalkan maaf, ngentut, kencing, berak. Wudunya sekali atau tiga kali? Sekali. Tapi kalau misalkan habis ngentut, wudu, terus ngentut lagi, wudu lagi. Itu sama seperti itu. Nah. Bicara keutamaan. Bicara keutamaan karena cukupnya anak kecil. Iya. Seorang wanita panjang ini. Seorang wanita yang mempunyai bayi pada malam bulan Ramadan. Berazam, berkeinginan untuk sholat terawih bersama imam. Mengejar keutamaan yang ada dalam hadis sahih tadi. Karena baginya kalau karena bayinya kalau malam rewel jika mau tidur. Apakah wanita tersebut mendapatkan keutamaan yang terdapat pada hadis jika dia meninggalkan sholat terawih bersama imam dikarenakan takut mengganggu jamaah yang lainnya? Ya, kalau memang kita meninggalkannya karena alasan atau udur yang syar'i, yang seandainya bukan karena udur tersebut kita akan melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas niat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas niat kita. Jadi jangan khawatir, kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat kita, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sekalipun kita tidak bisa melakukannya. Ya, orang yang terkena udur, ada udur, ya, tidak bisa melaksanakan suatu amalan karena udur yang syar'i, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan niatnya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang musafir atau orang yang sakit yang biasanya sholat malam puasa sunnah lalu dia tidak bisa melakukannya karena sakit atau safarnya tersebut, Allah menulisnya seakan-akan dia melakukan ibadah sholat malam dan ibadah puasa sunnah ya, karena dia meninggalkannya karena udzur yang syar'i. Tad, bagaimana menyikapi yang masjid depan rumah anak didatangi jamaah tablik, jamaah tablik. 150 ya, Pak? Iya, 150 orang jamaah tablik. Kan kita tahu bahwa itu sesat, Ustaz. Bagaimana menjelaskan pada tetangga dan takmir masjid? Ya, kewajiban kita adalah menasehati. Menasehati dan menjelaskan antar sesama. Watawasau bil haq, watawasau bi as-sabr. Ya, yang terpenting mendakwai mereka terlebih dahulu. Karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang muda. Dan kesesatan kelompok ini ya bermuara pada setidaknya empat hal. Yang pertama, mereka tidak mengutamakan masalah tauhid. Ya, sehingga banyak di antara anggota mereka terjerumus di dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Yang kedua, banyak di antara mereka yang tidak memiliki perhatian terhadap hadis sehingga asal-asalan ya, hadis-hadis lemah disampaikan, tidak punya seleksi terhadap hadis lemah atau hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak bid'ah-bid'ah pada mereka, dikir komplit ya, sampai-sampai ada dikir untuk bikin sambel. Ini termasuk kebid'ahan mereka. Termasuk satu hal juga yang dikritik dari mereka adalah tidak punya perhatian terhadap ilmu. Ya, tidak punya perhatian terhadap ilmu syar'i. Maunya amal, amal, amal, tapi di atas kejahilan. Sama seperti orang-orang sufi. Makanya tidak sama, tidak salah apa yang dikatakan oleh Syekhul Albani bahwa mereka ini adalah sufi gaya baru. Sufi modern. Yang terakhir yang dikritik dari mereka juga adalah mereka memiliki fanatik yang luar biasa terhadap tokoh-tokoh mereka. Jadi ini poin-poin penting saya sampaikan untuk sebagai bahan menasihati mereka. Sampaikan kepada mereka tentang tauhid, la ilaha illallah. Tauhid yang benar, hendaknya kita memperhatikan tauhid, memperhatikan ilmu, memiliki perhatian terhadap hadis. Jangan sampai kita membawakan hadis-hadis yang lemah sehingga kita menjadi orang yang mendustakan, berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagainya. Taip. Demikian juga nasihati kepada teman-teman yang lain, jangan sampai kemudian terjerumus di dalam kubangan mereka. Bolehkah seorang akhwat bekerja di tempat yang ada ikhtilatnya? Misalkan seorang perawat yang bekerja di UGD di mana kondisi pasien gawat darurat sehingga membutuhkan kerjasama antara tenaga kesehatan laki-laki maupun perempuan. Ia bekerja untuk menafkahi orang tuanya yang tidak mampu. Syukran. Pada dasarnya ahwat atau wanita hendaknya bekerja di rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai para wanita menetap di rumah kalian. Itulah istana para wanita. Itulah kerajaan para wanita, yaitu di rumah. Allah SWT telah membagi pekerjaan. Laki-laki bekerja mencari nafkah di luar, sedangkan para wanita bekerja di dalam rumah. Banyak loh pekerjaannya para wanita di dalam rumah. Menyapu, memasak, menyetrika, mencuci, merawat anak-anak. Dan ini membutuhkan perhatian yang ekstra. Ya, yang itu saya yakin kalau diserahkan kepada kita bapak-bapak, berantakan rumah kita. Ya. Jadi para wanita hendaknya mencukupkan dengan pekerjaan intinya. Kalau memang terdesak untuk membantu keluarga, mungkin karena dia janda harus menafkahi anak-anak, enggak ada yang mau meminangnya lagi, ya. Maka dalam kondisi ini boleh bagi dia untuk menafkah, untuk mencari nafkah. Ya. Tetapi pertama, usahakan terlebih dahulu pekerjaan tersebut dalam lingkaran rumah juga. Bisa kita bekerja ya, mencari nafkah tapi di dalam rumah. Ya, seperti apa? Jahit. Ya, bikin jajan, toko ya, atau bisnis online. Ya. Atau yang lainnya. Ya, tidak sampai keluar. Itu pertama. Kalau memang kita harus keluar, maka cari yang paling aman dari fitnah. Ya, yang paling aman dari fitnah. Hindari pekerjaan-pekerjaan yang campur baur dengan laki-laki. Ya, pertamanya sungkan-sungkan. Ya, campur dengan laki-laki, darurat-darurat, tapi lambat laun juga melorot. Baik. Bagaimana hukumnya? Ya. Informasi awal puasa. Tanggal 1 sampai 8 Hisab. 1 Agustus Hisab. Kemungkinan tanggal 31 Juli bulan sudah terlihat. Sya'ban 29. Pertanyaan, mana yang diikuti? Tanggal 1 atau tanggal 31? Emang ada tanggal 31? Dalam Islam hanya 29 sama 30. Alhasil, tadi sudah kita sebutkan tentang metode penetapan awal bulan Ramadan. Yang pertama dengan melihat hilal. Yang kedua adalah dengan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Dan alhamdulillah, kita enggak perlu repot-repot. Ya, pemerintah kita sudah memiliki perhatian dalam masalah ini yang diwakili oleh Departemen Agama. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada semuanya, marilah kita menjadi rakyat Indonesia yang baik, yang mengikuti ya, pemerintah kita. Dan gak repot. Justru kalau kita menyelisih pemerintah, repot sendiri. Ya kan? Ngapain jadi rakyat yang repot? Gitu aja kok. Seorang wanita lebih utama mana, sholat tarawih berjamaah di masjid atau sholat di rumah? Nah, pada dasarnya kita dianjurkan untuk melakukan sholat tarawih berjamaah. Namun apakah ini mencakup juga kaum wanita? Karena wanita di sana ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat wanita di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Para ulama menjelaskan bahwa wanita sholat tarawih di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Hanya saja kadang-kadang kalau dia mau sholat di masjid, kadang-kadang bisa menjadi lebih utama kalau di sana ada hal-hal atau sebab-sebab, misalkan untuk memantapkan imannya, ya, atau lebih biar dia bersemangat. Kalau dia sholat tarawih, coba kalau di rumah sholat tarawih sendiri, nggak jaminan kalau dia bisa sampai lengkap. Mungkin satu rakaat witir doang. Ya, baru sholat satu rakaat anaknya rewel, udah, kan gitu. Tapi kalau misalkan bareng-bareng berjamaah, mungkin bisa lebih sempurna. Jadi pada dasarnya sholat wanita di rumah itu lebih afdal, walaupun sholat tarawih, ya. Tetapi kalau memang ada indikasi yang lain, ada hal-hal yang lain, ya, maka bisa jadi sholat dia tarawih di masjid ini lebih utama, dengan syarat aman dari fitnah. Taib. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wa ayyatul akhwat, apa yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan yang sebentar lagi mendatangi kita dengan amal-amal soleh. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.